Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang, jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, yang tertusuk nanti. Jangan, yang terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan. Jangan engkau dekati api yang membara.